Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Syar Tauhid yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu membacakan tafsir surat Al-Kahfi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita akan masuk kepada ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua kita sudah bacakan tentang ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, ya, bahwa menurunkan Allah telah menurunkan kitab pada hambanya, kitab yang lurus yang tidak ada kebengkokan sama sekali. Ya, kitab yang mustaqim, di mana di situ penuh keadilan. Khabarnya adalah khabar yang jujur, hukumnya adalah hukum yang adil, ya, dan tidak ada kebengkokan sama sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, ثم بين تعالى الحكمة من إنزال القرآن في قوله لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah dari turunkannya Al-Qur'an. Dalam firman-Nya, lienzira ba'san syadida, agar dia memberikan peringatan tentang adab yang sangat pedih dari sisi Allah, miladun. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana, dan berikan kabar gembira bagi kaum mukminin yang mereka melakukan, mengerjakan amal-amal saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Ad-damir fi qawlihi liyundira, kata ganti yang terdapat pada firman-Nya liyundira, yaitu agar dia memberikan peringatan, yaitu dia di sini, yahtamilu an yakuna a'idan ala abdihi wa yahtamilu an yakuna a'idan alal kitab. Ya, kemungkinannya bahwasanya dia di sini kembali kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Wa yahtamilu an yakuna aidan alal kitab. Kemungkinan yang berikutnya bahwasanya kata ganti dia di sini kembali kepada Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an terdapat peringatan-peringatan. Wakilahuma sahih, dan keduanya sahih. Fal kitab nazala 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li ajli an yundhira bih. Al-kitab yaitu Al-Qur'an turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya, ya, beliau memberikan peringatan dengannya, dengan Alkitab tersebut. Wal kitabu nafsuhu mundir, dan kitab itu sendiri adalah mundir, pemberi peringatan, yang memberikan peringatan, yundirun nas, kepada manusia. Ba'sang syadidam min ladun, memberikan peringatan, yaitu peringatan tentang azab yang sangat pedih dari sisinya, yaitu min kibalillahi azza wa jal, yaitu dari sisi Allah azza wa jal. Wal ba'su wal adab, makna al ba's adalah al adab. Ya, kama qala ta'ala faja'aha ba'suna bayata, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka datanglah kepada desa atau kampung tersebut ba'suna, adab kami bayatan, dalam keadaan atau dalam ketika malam hari. Ya'ni adabana, yaitu yang dimaksudkan dengan ba'suna adalah adab kami. Wal inzar huwa al ikhbaru bima yukhawwifu, dan makna al inzar, anzara, anzara, yundiru, inzaran, inzar, ya, adalah al ikhbar bima yukhawwif, memberikan kabar yang menakutkan. Qala wa yubashshirul mu'minin, wa yubashshirul mu'minin at-tabshir al-ikhbar bima yasurru. Yang kedua dari hikmah diturunkannya Al-Qur'an adalah memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Dan makna at-tabshir al-ikhbar bima yasur, memberikan kabar yang menyenangkan, yang menggembirakan. Wahuna najidu annahu hudifal maf'ul fi qawlihi liyundhira. Dan di sini kita dapatkan bahwasanya al-maf'ul dihapuskan, yaitu objeknya, ya. Fi qawlihi liyundhira, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala liyundhira, untuk memberikan peringatan. Peringatan kepada siapa? Ini dihapus, ya, tidak disebutkan di sini. Wa dhukiral maf'ul fi qawlihi yubashshira, tetapi pada berikutnya disebutkan siapa objeknya, ya, objek yubashshira, objek yang memberikan kabar gembira. Siapa yang diberikan kabar gembira? Disebutkan objeknya. Ya, fa kaifa nuqaddirul maf'ul bi yundir? Maka bagaimana kita bisa menentukan, ya, objek dari yundiru? Siapa yang diberikan peringatan? Ya, al-jawab nuqaddiruhu fi muqabili man yubashshir, iman yubashshar, wahum al-mu'minun. Kita bisa tentukan, ya, dengan kita melihat siapa yang menjadi lawan, ya, lawan dari siapa yang diberikan kabar gembira. Ya, kabar gembira diberikan kepada kaum mukminin. Fayakunu takdiruhu al-kafirin, maka takdir, ya, yang dihilangkan dari liyundhira, dia memberikan peringatan kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang kafir, ya, sebagai lawan dari orang-orang mukmin. Wa hadhihi fa'idatun min fawaidi ilmi tafsir, dan ini merupakan salah satu faedah, ya, dari faedah-faedah di dalam ilmu tafsir. Anna syai'a yu'rafu bidzikri qabilihi al-muqabillah, bahwasanya sesuatu itu diketahui dengan menyebutkan lawannya yang, ya, lawan katanya yang berlawanan arti darinya. Misalnya wa minhu qauluhu ta'ala fanfiru subatin awin firu jami'a. Seperti misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala fanfiru subat, berperanglah kalian secara subat, Awin firu jami'a, atau berperanglah secara bersama-sama. Apa makna subat di sini? Subat yakni mutafarrikin, yaitu sendiri-sendiri. Dari mana kita tahu? Wadalilu dikrul muqabillah, dalilnya adalah ketika disebutkan lawannya, awin firu jami'a, atau berperanglah kalian secara berkelompok bersama-sama. Ya, dari sini kita ketahui subat adalah lawan dari jami'. Qala wa qawluhu ta'ala al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, yaitu berilah dan untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukminin yang mereka beramal dengan amalan saleh. Yufidu anna budda ma'al iman minal amali saleh. Di sini terdapat faedah bahwasanya haruslah berserta dengan keimanan, haruslah diiringi dengan amal saleh. Fala yakfil imanu wahdahu balla budda min amalin saleh. Maka tidak cukup keimanan saja, bahkan harus diiringi dengan amalan saleh. Walihada qila li ba'dis salaf, karena itu dikatakan, ya, sebagian salaf ditanya, alaysa miftahul jannati la ilaha illallah, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah, yakni faman atabihi futihalah, yaitu barang siapa yang datang dengan membawa la ilaha illallah maka akan dibukakan baginya surga. Qala bala. Maka salaf tersebut menjawab, tentu iya, la ilaha illallah adalah miftahul jannah, la ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin hal yaftahul miftahu bila asnad, akan tetapi kunci, ya, yang tidak memiliki gigi-giginya, apakah dia akan bisa membukakan suatu pintu? Ya, maka haruslah dengan amalan. Qala al-mu'minin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mereka ini alladzina amanu bima yajibul imanu bih, yang mereka ini beriman terhadap perkara-perkara yang wajib untuk beriman kepada perkara-perkara tersebut. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yajibul imanu bihi li Jibril hina sa'alahu anil iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa-apa yang wajib seorang itu beriman dengannya kepada Jibril, kepada malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-iman, faqala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar, kepada takdir, ya, yang baik atau yang jelek. Ini adalah apa yang kita dengar dengan rukun-rukun iman yang enam. Alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang-orang mukminin yang mereka mengerjakan amalan-amalan soleh. Yakni ya'malunal a'mal as-salihat, yaitu mereka mengerjakan, ya, amalan-amalan yang soleh. Wa mata yakunul amalu salihan, dan kapan yang namanya amal itu menjadi soleh? Al-jawab, la yumkinu an yakuna salihan illa idha tadammana syai'ain. Jawabannya, tidaklah suatu amalan itu dikatakan atau menjadi amalan yang saleh kecuali kalau terkandung padanya dua perkara. Al-awwal al-ikhlasu lillahi ta'ala. Yang pertama, dia mengerjakan amalan tersebut ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bi alla yaqsudal insanu fi amalihi siwa wajhillahi waddaril akhirah. Ya. Yaitu seorang itu tidak bermaksud di dalam amalannya, ya, selain wajah Allah dan darul akhirah, negeri akhirat. Ya, bukan karena dunia, bukan karena selain Allah, bukan karena dia beribadah, ya, tetapi ibadahnya kepada kuburan, tetapi juga bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi dan lain sebagainya. Ya, yang dia tuju, yang dia maksud, yang dia inginkan dari amalannya adalah Allah dan negeri akhirat. Maka ini yang disebut dengan al-ikhlas. Yang kedua, al-mutaba'ah li syari'atillah. Al-mutaba'ah yaitu dia mengikuti atau sesuai dengan syariatnya Allah. Alla yakhruja an syariatillahi azza wa jal. Sawa'an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw ghairuh. Tidak keluar dari syariatnya Allah, apakah syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau selain Rasulullah. Wa minal ma'lum anna syara'i'a ba'da bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam kulluha mansukhatun bi syari'atihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sebagaimana diketahui bahwasanya seluruh syariat ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya terhapuskan, dihapus, mansukh dengan syariat oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dua syarat, ya, yang dengan dua syarat maka amalan seorang itu menjadi amalan yang soleh, amalan yang diterima, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan balasan. Yang pertama, kalau amalan itu dilakukan dengan al-ikhlas, yaitu dia bermaksud dalam mengerjakan amalan yang tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia maksudkan adalah untuk mendapatkan balasan Allah di negeri akhirat. Bukan dia beribadah kepada patung, dia melakukan amalan itu kepada, ya, malaikat atau badan nabi, tidak. Ya, atau dia mengharapkan pujian dari makhluk, tidak. Tapi hanya mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah sesuai dengan syariat. Ya, dan yang dimaksudkan dengan syariat di sini terkhusus adalah syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila terpenuhi dua syarat ini, insyaallah amalan seorang itu akan diterima dan menjadi amalan yang saleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa diddul ikhlas asyirk. Lawan dari al-ikhlas adalah kesyirikan. Walittiba diddul ittida'. Adapun alittiba, mengikuti adalah lawan dari alittida, membuat-buat perkara yang baru. Idzan albid'atu la tuqbal mahma zdanat fi qalbi sahibiha wa mahma kana fiha min alkhushu' wa mahma kana fiha min tarqiqil qalbi li'annaha laysat muwafaqatan lisyari'ah. Kalau begitu, yang namanya al-bid'ah, yaitu perkara-perkara baru yang dibuat-buat di dalam perkara agama ini, di dalam perkara ibadah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, la tuqbal, yang namanya al-bid'ah itu tidak diterima. Ya, man amila syai'an laisa alaihi amruna fahuwa rad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada terdapat pada perkara kami, yaitu agama kami, maka dia tertolak. Maka al-bid'ah, ya, dia tidak diterima. Ya, bagaimanapun lekatnya bid'ah itu di dalam hati pelakunya. Ya, bagaimanapun yang namanya bid'ah itu dia lakukan dengan khusyuk. Ya, seperti apapun keadaannya. Ya. Apapun keadaannya dari tarqiqil qalb, melembutkan hati. Ya. Mungkin sifat-sifat ini kelihatannya baik, akan tetapi dia tidak diterima walaupun seperti ini keadaannya. Walaupun ya dia begitu lekat di hati sahibnya, yaitu pelakunya. Walaupun pelakunya melakukannya dengan khusyuk, walaupun apa yang dia lakukan itu melembutkan hatinya menurut persangkaannya. Li'annaha laysat muwafaqatan lisyari'ah, karena yang namanya bid'ah itu tidak sesuai dengan syari'ah. Ya. Walihada naqul kullu bid'atin mahma stahsanaha mubtadi'uha fa innaha ghairu maqbulah. Karena itulah kami katakan, setiap bid'ah, ya, seperti apapun dianggap baik oleh pengkreasinya, ya, maka bid'ah tersebut ghairu maqbulah, tidak akan diterima. Bal hiya dalalatun kama qala an-nabi, qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang namanya bid'ah itu adalah kesesatan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dalalah. Ya, setiap bid'ah, kebid'ahan adalah kesesatan. Faman amila amalan ala wifqi syari'ah zahiran, lakinnal qalb fihi riya, fa innahu la yuqbal li faqdil ikhlas. Barang siapa yang melakukan amalan yang amalannya itu secara zahir, secara kasat mata, dia sesuai dengan syariah, akan tetapi di dalam hati orang yang mengamalkannya terdapat riya, ingin dilihat, ingin dipuji, maka amalan tersebut la yuqbal, tidak diterima, dikarenakan hilangnya syarat al-ikhlas. Wa man amila amalan khalisan ala ghairi wifqi syari'ah fa innahu la yuqbal. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan amalan yang mungkin dari hatinya dia ikhlas melakukan amalan tersebut, akan tetapi dia tidak sesuai dengan syariah, fa innahu la yuqbal, maka juga tidak diterima. Idan la budda min amrain, maka haruslah ada dari dua perkara ini. Ikhlasun lillahi azza wajal, yang pertama dia ikhlas, dia mengikhlaskan amalannya tersebut karena Allah azza wajal. Wattiba'in li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua dia mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia beramal, maka dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dia mengkreasi amalan sendiri. Wa illa lam yakun salihan. Ya, kalau tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat ini, maka amalan tersebut tidak bisa disebut sebagai amalan yang saleh. Ini dua syarat diterimanya amalan dan menjadi amalan yang saleh, yaitu dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, seandainya ya, kalau ada seorang mengatakan, ya, saya kurang, merasa kurang untuk sholat subuh itu 2 rakaat. Kenapa hanya 2 rakaat? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 4? Ya, bukankah kalau saya tambah 1 rakaat lagi, di situ ada takbirnya, mengucapkan Allahu Akbar, di situ ada al-fatihahnya, di situ ada sujudnya, rukuknya dan lain sebagainya. Ya, berarti ini menambah, ya, sebagai tambahan kebaikan. Maka kita yakin, ya, tidak ada yang akan menyetujui orang yang berpikiran dengan yang berpikiran demikian. Kenapa? Karena jawabnya simpel, jawabnya mudah. Ya, perkara yang dia pikirkan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kan baik kalau dia menjawab? Kenapa kan baik? Saya menambah bukan menambah maksiat. Saya menambah, saya tambah takbir, saya tambah al-fatihah, saya tambah zikir, saya tambah situ ada rukuk, sujud dan lain sebagainya. Apa yang jelek? Apa yang tidak terima? Tidak diterima karena tidak mengikuti, ya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ilustrasi ini, gambaran ini, contoh ini berlaku bagi setiap bid'ah. Ya, bagaimanapun seseorang yang mengkreasinya memandang ini adalah suatu perbuatan baik. Ya, maka kita tanyakan, ya, kepada dia, kalau itu perbuatan yang baik, kalau itu bagian dari agama, kalau itu adalah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana, ya, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan demikian? Ya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya, pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian, bagi kalian agama kalian, ya, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ya, yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, apa yang pada hari diturunkannya ayat tersebut bukan bagian dari agama, maka sampai kapanpun dia bukan bagian dari agama. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan pelajaran kita pada malam hari ini sampai di sini. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.